tentang orang yang tidak berpuasa karena malas. Apakah ahli warisnya boleh membayar puasanya saat orang ini mati? Tentang orang yang tidak berpuasa karena malas. Apakah ahli warisnya boleh membayar puasanya? Orang yang meninggalkan suatu amalan, di mana amalan tersebut memiliki batas waktu, tanpa ada alasan yang syar'i, maka tidak ada gunanya dia mengqada puasanya atau mengqada amalan tersebut. Baik puasa maupun sholat. Puasa adalah amalan yang terikat dengan waktu, bulan Ramadan. Demikian pula sholat, amalan yang terikat dengan waktu. Pendapat yang paling kuat dari kalangan para ulama, kalau dia dengan sengaja, tanpa ada alasan yang syar'i, meninggalkan satu ibadah yang terikat dengan waktu sampai keluar waktunya, maka tidak ada qada baginya. Tidak ada qada baginya. Qada itu hanya bagi orang yang meninggalkan amalan tersebut dengan alasan syar'i. Seperti karena sakit, atau karena melakukan safar, atau karena kepayahan. Demikian pula sholat. Qada itu hanya orang yang meninggalkannya karena alasan syar'i. Lupa, tertidur, atau karena safar, sehingga dia menunda sholat zuhur misalnya ke waktu asar. Maka yang ini yang dibolehkan. Apabila dia meninggalkannya tanpa alasan syar'i, maka tidak ada dalil yang membolehkan dia untuk mengqada ibadah tersebut. Lalu baginya apa? Baginya sekedar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekedar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Adapun kalau yang dimaksudkan di sini, dia tidak berpuasa karena misalkan sakit, lalu dia tidak membayar puasanya karena malas-malasan, menunda-nunda. Jadi qadanya yang dia tinggalkan karena malas, bukan puasanya di bulan Ramadan. Maka yang seperti ini boleh untuk diqada berdasarkan keumuman dalil fadainullahi ahaqqu ayyuqda. Hutang kepada Allah itu lebih berhak untuk dibalas.